Bagaimana pandangan Ustadz tentang kitab Al-Luma' Usul Fiqih yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi? Ya bagus saja ya buku ini. Al-Luma' itu bagus, hanya saya pemikiran-pemikirannya di pembahasan akidah itu yang banyak keliru di situ. Sebab beliau ini ada pemahaman Asy'ariyah. Tapi dalam karya tulisnya di Usul Fiqih ada hal-hal yang bagus.